الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Wahai ikhwatul kiram, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan kenikmatan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, serta kenikmatan dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk saling memberikan kemanfaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kita tidaklah dipisahkan dari tempat ini kecuali dipisahkan dalam keadaan diberikan bimbingan untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi, beberapa hari lagi akan kita masuki bulan yang mulia, bulan yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bulan tersebut dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penerang, sebagai penjelas daripada petunjuk serta pembeda, sebagaimana ayat yang antum sekalian hafal. Dan barangkali telah antum ketahui banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana kajian yang telah lewat. Di antaranya adalah bahwasanya aroma mulut seorang yang sedang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi. Dan di antaranya pula para malaikat memintakan ampun bagi orang-orang yang sedang puasa, sampai orang-orang yang berpuasa tersebut berbuka. Di antaranya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi pada setiap hari surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari menghiasi surganya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yushaku ibadis salihun ayyulku anhum al-ma'unah wal-adha summa yasiru ilaik. Hampir-hampir ya, para hambaku yang saleh dimasukkan ke dalam ke dalammu, yaitu ke dalam syurga, dan dijauhkan dari berbagai musibah, dari berbagai kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa masuk ke dalam syurga. Hampir-hampir hamba-hamba yang saleh itu dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari berbagai macam kesusahan, sehingga mereka dengan mudah masuk ke dalam syurga. Di antaranya pula ya, dibukakan pintu-pintu syurga ya, tatkala bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Di antaranya pula ya, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di antaranya pula pada setiap akhir malam dari malam-malam Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada setiap malam pula, pada malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengeluarkan kenikmatan, yaitu dibebaskan pada malam-malam tersebut para hamba dari api neraka. Dibebaskan atau dimerdekakan dari api neraka. Inilah sebagian daripada kekhususan serta keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kalau kita sudah mengetahui betapa banyaknya, betapa agung dan mulianya keutamaan-keutamaan Ramadan, maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita akan menyambut bulan yang mulia tersebut? Bagaimana kita masuk ke dalam bulan yang mulia tersebut? Apakah kita akan menyibukkan bulan nan mulia tersebut dengan lahu, dengan sesuatu atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat, atau kita disibukkan dengan hanya begadang malam, ataukah kita menyambut bulan tersebut dengan berkeluh kesah? Kalau yang namanya puasa, ngelak, ngelih, ya, ngeluh, ya, haus, lapar, dan sering mengeluh. Apakah kita akan menyambut bulan tersebut dengan demikian? Na'udzubillah min dzalik kullihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu semuanya. sehingga seorang hamba yang saleh, seorang hamba Allah yang baik, hendaknya menyambut bulan tersebut dengan taubat an-nasuh. Ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dikarenakan tidak ada seorang hamba Allah, tidak ada seorang anak Adam yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Sehingga inilah waktu yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuhah. Begitu pula kita bekali diri kita dengan al-azimah as-shadiqah, dengan tekad yang jujur, tekad yang benar untuk memanfaatkan bulan yang mulia tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kita berniat, bertekad untuk memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang salehah. Yang meminta kepada Allah, kita semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, agar supaya kita ditolong dan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk merealisasikan amalan-amalan salehah tersebut. Dikarenakan berapapun besar niat kita, berapapun kuat niat kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang salehah, tanpa pertolongan, tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak akan mampu sedikit pun merealisasikan amalan tersebut. Sehingga inilah bekal, ya, bagi kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan dengan taubat yang nasuhah, dengan tekad yang benar untuk memanfaatkan bulan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita siapkan amalan-amalan apa yang ditekankan pada bulan tersebut, serta tak lupa kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita semuanya, ya, mengamalkan amalan-amalan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba meringkas pembahasan dari kitab Halus Salaf fi Ramadan, keadaan para salaf tatkala mereka berada pada bulan Ramadan. Tatkala mereka berada pada bulan Ramadan, bagaimana para salaf dahulu tatkala mereka berada di bulan yang mulia ini. Kemudian disebutkan dalam risalah ini, wa ilaika akhil karim al-a'mal as-salihah allati tata'akkadu fi ramadhan. Dan untukmu wahai saudaraku yang mulia, amalan-amalan salihah yang ditekankan pada bulan Ramadan. Yang pertama, as-shaum. Yang pertama apa? As-shaum, puasa itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahul hasanah bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amalan bani Adam itu akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa. Dibedakan dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau tadi setiap amalan itu akan dibalas 10 kali sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, dikarenakan puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Seorang hamba puasa menahan atau meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya, ya, karena murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jauh dari pandangan orang. Ya, seorang kalau puasa itu jarang diketahui orang. Ya, dia meninggalkan makan minum serta apa, syahwatnya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, kecuali puasa, dikarenakan puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya dan makanannya serta minumannya dikarenakan aku. Lissaimi farhatan, bagi orang-orang yang puasa itu mempunyai dua kegembiraan. Dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan tatkala berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala menjumpai Rabb-nya. Tatkala menjumpai Rabb-nya. Wala khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Dan sungguh aroma orang yang berpuasa, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi misk. Daripada aroma minyak wangi misk. Sehingga jangan dijelek-jelekkan orang yang puasa karena bau mulutnya. Sungguhnya bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah lebih harum daripada aroma minyak wangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan disertai iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni apa yang telah lewat daripada dosa-dosanya. Dan tentu saja ini ikhwati fillah rahimakumullah, keutamaan yang begitu mulia ini la yakunu liman imtana anittami wasyarabi faqat, tidaklah hanya bagi orang yang meninggalkan makan dan minum saja. Ya, tidak maknanya orang yang puasa meninggalkan makan dan minum, hanya meninggalkan makan dan minum kemudian dapat keutamaan-keutamaan yang mulia ini, tetapi apa, ada hal yang lain yang perlu diperhatikan, sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amal bih falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi apa? Tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan-perkataan az-zur. Ya, dimanakan oleh para ulama qaul az-zur di sini mencakup segala perkataan yang mengandung kemaksiatan, seperti ghibah, namimah, menggunjing, adu domba, berkata dusta, dan semisalnya. Wal amala bih, ya, dan beramal dengan amalan-amalan yang zur, amalan-amalan yang maksiat. Falaisa lillahi hajah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ya, terhadap apa yang dia amalkan. Ya, dia sudah makan minum, tapi ternyata dia masih mengamalkan amalan-amalan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan beliau, fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Maka apabila suatu hari kalian itu puasa, maka janganlah dia yarfus, berbuat kekejian, wala yafsuk, dan jangan pula berbuat kefasikan, wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan, perbuatan yang bodoh. Fa in sabahu ahadun falyakul inni imruun shaimun. Kalau ada yang menghinanya, kalau ada seorang yang menantang, yang berkelahi atau menghinanya misalkan, maka hendaknya dia mengatakan, sungguhnya aku ini adalah orang yang sedang puasa. Ya, rawahu al-Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, amalan yang ditekankan, bahkan diharuskan pada bulan Ramadan, yaitu apa? As-shaum, puasa. Yang kedua, al-qiyam, salat malam, yang sering diistilahkan sebagai salat at-tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni baginya daripada dosa-dosa yang telah lewat. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Begitu pula ini adalah kebiasaan, amalan kebiasaan orang-orang yang saleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba ar-rahman, itu hamba-hamba yang saleh, yaitu hamba-hamba yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketenangan, rendah diri, atau tawadhu. Dan apabila mengajak mereka bicara orang-orang yang bodoh dengan perkataan-perkataan yang bodoh, maka mereka mengatakan salama. Ini di antara sifat hamba-hamba Allah yang saleh. Dan dilanjutkan dengan firman-Nya, wa yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka hidup pada malam hari sujadan wa qiyama, dengan dihiasi sujud dan apa? Qiyama, berdiri, itu melaksanakan salat malam. Begitu pula ini adalah kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, la tada qiyamal lain, janganlah engkau tinggalkan apa salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Wa kana idza marida aw kasala aw kasula shalla qa'idan. Dan apabila beliau sakit atau sedang capean, maka beliau apa? Salat dalam keadaan duduk. Tidak pernah meninggalkannya. Jadi antara contoh kehidupan para sahabat, para salaf dahulu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salat malam dengan salat yang sangat panjang. Dimulai dari awal malam. Kalau sudah sampai pertengahan malam, sudah sampai tengah malam, membangunkan keluarganya untuk sholat. Ya, tidak egois. Ya, tidak mementingkan dirinya, tapi membangunkan keluarganya. Kemudian beliau mengatakan kepada keluarganya, "As-shalah, as-shalah. Sholat, sholat." Dan melantunkan firman Allah, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mendirikannya. La nas'aluka rizqan, kami tidaklah meminta kamu rizki. Kami tidak menuntut dari kamu rizki. Nahnu narzukuka, kamilah yang akan memberikan kepadamu rizki. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa kana Ibnu Umar yaqra'u hadhil ayah, dan dahulu Ibnu Umar anaknya membaca ayat ini. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Ini konteks pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada orang-orang musyrik. Maka apakah kalian yang lebih baik, wahai orang-orang musyrik, ataukah orang yang pada malam hari itu qanitun, melaksanakan ketaatan-ketaatan dalam keadaan sujud dan berdiri, dalam keadaan takut pada hari akhir dan mengharapkan rahmat dari sisi Rabb-nya? Ya, apakah kalian yang lebih baik ataukah orang yang memiliki sifat demikian? Ya, tersibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam hari, sedangkan kalian orang-orang musyrik, ya, melaksanakan kemusyrikan, menyibukkan diri kalian dengan perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tanbih, ada peringatan bagi kita, yang bagilah ka akhil muslim antuk milat tarawih mal imam. Hendaknya engkau wahai saudaraku muslim untuk menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, ya, memulai bersama imam dan mengakhiri pula bersama imam. Hatta tuktabu fil qa'imin, sehingga engkau ditulis sebagai orang yang melaksanakan sholat malam selama semalam suntuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan. Siapa ahlus sunan? Al-imam Tirmidzi, al-imamu Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini amalan yang kedua yang ditekankan pada bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail atau salat tarawih. Yang ketiga, as-shadaqah. Amalan yang ketiga, as-shadaqah. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, dan beliau lebih dermawan tatkala beliau berada pada bulan Ramadan. Dan telah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah pada bulan Ramadan. Akhrajahu At-Tirmidzi. Sebaik-baik sedekah itu sedekah pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, dia mengatakan sami itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengarkan Umar bin Khattab mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annatasaddaqa wa wafaqa dzalika malun indi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sedekah. Dan pas waktu itu, kata Umar bin Khattab, pas kebetulan aku punya uang. Aku punya apa? Harta. Fakultu, aku katakan al-yaum usbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini pasti aku akan mendahului Abu Bakar. Hari ini pasti aku akan lebih daripada Abu Bakar. Dikarenakan Abu Bakar dikenal sebagai sahabat yang paling terlebih dahulu mengamalkan amalan yang soleh daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Umar mengatakan pasti hari ini aku akan lebih unggul daripada Abu Bakar. Qala faji'tu binisfi mali. Kemudian kata Umar, aku datang kepada Rasulullah dengan separuh hartaku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ma abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qala, maka Umar berkata, faqultu mithlahu. Kemudian aku mengatakan semisalnya, yaitu binisfi mali, separuh yang aku sisakan untuk keluargaku. Separuh untuk sedekah, separuh untuk keluarganya. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Kemudian Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita lahu. Beliau bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Qala, beliau mengatakan, abqaitu lahum Allah, Allah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak menyisakan uang, tapi menyisakan apa? Allah dan Rasulnya. Pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, maka Umar berkata, la usabikuka ila syai'in abadan. Aku tidak akan mengunggulimu. Aku tidak akan pernah mengunggulimu untuk selamanya. Ini sudah diharapkan Umar bisa melebihi Abu Bakar, ternyata apa? Tetap saja Abu Bakar itu beramal lebih daripada yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Adapun bentuk sedekah pada bulan Ramadan, ini ada beberapa bentuk, ada beberapa sedekah. Seperti yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makan, ya, memberikan makan kepada saudaranya sesama muslim. Dan ini merupakan bentuk atau diantara sifat orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira." Dan mereka memberikan makan dari harta yang mereka cintai itu kepada orang-orang yang mereka cintai, dari kalangan orang-orang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang kesusahan. Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka katakan, aku memberikan makan kalian karena berniat atau mencari wajah Allah. Kami tidak ingin dari kalian rasa terima kasih atau balasan yang lainnya. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguhnya kami takut terhadap Rabb kami pada hari yang tidak bermanfaat harta-harta kami. Nah, mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contoh dari para salaf. Mereka bersemangat untuk memberikan makanan. Sawa'un kana dzalika bi isba'i ja'i. Baik memberikan makan tersebut untuk mengenyangkan orang-orang yang lapar, au it'ami akhin saleh, atau hanya memberikan makan kepada saudaranya yang saleh, sehingga tidak disyaratkan sedekah ini bagi orang-orang yang membutuhkan saja, tapi juga termasuk memberikan makan kepada saudaranya yang saleh walaupun tidak lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am dan berilah makan, wa sallul arham wa silul arham dan sambunglah silaturahmi, wa sallu bil lailin an-nasu niyam dan salatlah malam sementara manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Ya, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa shahahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Dan dahulu para salaf mereka berlomba-lomba untuk memberikan iftar buka puasa bagi orang-orang yang puasa. Ya, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dikenal karena Ibnu Umar la yuftir illa ma'al yatama wal masakin. Dahulu Ibnu Umar itu tidaklah berbuka kecuali dengan orang-orang yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan barangkali dikarenakan seringnya beliau berbuka dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin sampai keluarganya itu ada perasaan tidak suka atau demikian. Sehingga tatkala orang miskin datang ke rumahnya, keluarganya menolak. Tatkala mengetahui hal tersebut, falam yuftir fi tilkal lailah. Ibnu Umar tidak mau buka di rumah pada malam itu. Ya, karena tahu kok orang miskin dan anak yatim kok tidak boleh ke rumahku. Nah. Dan bahkan di antara salaf ada yang memberikan makan kepada saudara-saudaranya dalam keadaan dia puasa. Dalam keadaan dia puasa dan dia duduk melayani mereka. Ini di luar puasa Ramadan. Itu apa? Mereka puasa tapi memberikan makan, melayani orang-orang atau saudara-saudaranya. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri dan Ibnul Mubarak. Dan dikarenakan pula memberikan makan ini, memberikan sedekah kepada orang lain, ini akan melahirkan, memunculkan at-tawaddud, yaitu apa? Rasa atau sifat saling mencintai di antara kaum muslimin. Belum lagi ini merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam jannah sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis. Belum lagi ini akan menyebabkan seorang itu berada pada majelis orang-orang yang soleh, diundang orang-orang soleh untuk makan di rumahnya. Ini merupakan keutamaan yang lainnya, dianjurkan dalam syariat kita berkumpul bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Dengan amalan yang berkaitan dengan memberikan sedekah itu adalah taftiru sha'imi, memberikan makan atau memberikan buka puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara wa fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi wa yara annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang sha'im, maka baginya pahala seperti orang yang puasa tersebut. Amalan yang selanjutnya, al-ijtihadu fi qira'atil Qur'an, bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an, memperbanyak tilawah Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Ditasmi atau didengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam pada saat bulan Ramadan. Dan perkara yang lainnya, amalan yang lainnya, al-julusu fil masjid hatta tatlu asyams, duduk diam di masjid, ya, duduk di masjid sampai terbit matahari, itu pada waktu pagi setelah sholat subuh. Ini ditekankan untuk seorang yang puasa untuk duduk di masjid sampai terbit matahari. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalal fajra fi jamaah, orang siapa yang salat fajar bersama jamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyams, kemudian atau sampai terbit matahari, summa shalla rak'atain, kemudian sholat dua rakaat, kana lahu ka ajri hajatin wa umrah, hajatin wa umratin tamatan tamatan tamah, maka baginya pahala seperti orang yang haji, orang yang umrah sempurna, sempurna dan sempurna, ya. Pahalanya seperti orang yang haji, umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian amalan yang selanjutnya, Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة sebutkan seperti al-i'tikaf. Al-i'tikaf pada 10 hari bulan Ramadan termasuk amalan yang ditekankan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Itu pula diperbanyak istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, hal yang perlu diingat kita semuanya, adalah hendaknya kita mengamalkan amalan-amalan ini dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala sebisa kita, dengan sungguh-sungguh menyembunyikan amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagaimana ini adalah da'bus salaf, kebiasaan para salaf menyembunyikan amalan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Wallahu taala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.